Kini sendiri malam ini, teringatkan dirimu yang jauh di sana. Kini adakah di hatimu tulus cinta padaku yang tak pernah berakhir? Biarlah waktu terus berlalu.